Igtanim khamsan qabla khams. Artinya, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Lima perkara ini yang akan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan lima perkara yang senantiasa harus kita jaga, karena akan datang lima perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Sihataka, jagalah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Sebelum datang masa sakitmu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, nah, ini yang inti pembicaraan kita, yaitu jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa ghinaka qabla faqrik, dan gunakanlah sebaik-baiknya masa kayamu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah, di sini maksudnya adalah gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memakai kata-kata igtanim, artinya menggunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya masa sehat sebelum datang masa sakit. Kemudian selanjutnya kata Nabi Muhammad, masa kaya sebelum datang masa miskin. Dan wa faragaka qabla syughlik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perkara yang keempat, yaitu gunakanlah sebaik-baiknya waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Sebelum datang waktu sibukmu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum kematian. Gunakan kehidupan sebelum datangnya kematian. Jangan sampai kita menyesal setelah kita meninggal, seperti orang-orang kafir yang tidak menggunakan kehidupannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa seorang muslim memandang kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, karena kesehatan, dengan kesehatan dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan dia bisa berbuat baik, menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, atau dalam bahasa lain menjadi orang yang penuh dengan berkah. Arti berkah di sini adalah bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab inilah kesehatan adalah salah satu yang paling ditanya atas seorang hamba. Saya ulangi, salah satu pertama kali yang paling ditanya atas seorang hamba nanti pada hari kiamat, yaitu sehat. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil 'abda minan na'im an yuqal alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Sesungguhnya yang paling pertama kali akan ditanya pada hari kiamat atas seorang hamba berupa nikmat adalah ditanyakan kepada dia, bukankah kami telah menyehatkan badan engkau dan menghilangkan haus engkau dengan air yang dingin, dengan air yang dingin. Ini juga menunjukkan bahwasanya sehat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya. Sehat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya sehat adalah nikmat Allah yang sangat besar, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sihhatu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'im." Artinya, tidak mengapa seseorang mendapatkan kekayaan bagi siapa yang bertakwa. Jadi kaya itu tidak terlarang dalam agama Islam, asalkan bertakwa. Ya, asalkan bertakwa. Tidak terlarang dalam agama Islam, asalkan dia bertakwa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina." Akan tetapi kesehatan lebih baik. Saya ulangi, kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Dan ketahuilah, perasaan yang baik itu termasuk nikmat. Sehat itu adalah termasuk nikmat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Hadis-hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya sehat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, kalau sudah kita pahami itu, maka tema kita adalah hidup sehat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dalam perkara akidahnya atau di dalam perkara ibadah amaliyahnya atau di dalam perkara muamalah atau di dalam perkara tingkah laku sehari-hari. Islam sudah mengatur itu. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka mengatakan bahwa tiga sifat dari sifat-sifat ajaran Islam. Tiga sifat dari sifat-sifat ajaran Islam. Tiga sifat itu apa? Yang pertama, al-kamal. Yang pertama yaitu sempurna. Bahwasanya Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Tidak ada kekurangan dan tidak membutuhkan tambahan. Tidak ada kekurangan dan tidak membutuhkan tambahan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai ajaran. Kuridai bagi kalian Islam sebagai ajaran. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna. Dan ciri kedua dari ajaran Islam adalah Islam itu ajaran yang abadi sampai hari kiamat. Ya, abadi dia sampai hari kiamat. Jadi dia memiliki karakter bahwasanya ajarannya itu tidak akan berubah. Bahwasanya ajarannya itu saleh, cocok untuk setiap tempat dan setiap zaman sampai hari kiamat. Untuk setiap tempat dan setiap zaman sampai hari kiamat. Nah, kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi yang ketiga, karakter yang ketiga dari ajaran Islam adalah bahwasanya Islam itu adalah ajaran yang universal, umum, mencakup seluruh manusia, ya, lintas batas, tanpa terkecuali, dan seluruh jin, lintas batas, tanpa terkecuali. Ini tiga ciri dominan dari syariat Islam, atau tiga karakter syariat Islam. Dia sempurna, tidak kekurangan satu apapun, dan tidak membutuhkan tambahan sedikitpun. Yang kedua, dia abadi. Ajarannya abadi sampai hari kiamat. Cocok di setiap tempat dan cocok di setiap zaman. Mau di abad ke-20, mau di abad ke-23, mau di abad ke-25, nanti kalau seandainya dunia masih ada di abad ke-30, terserah. Islam akan cocok ajarannya sampai hari kiamat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam soleh. Islam itu cocok untuk setiap tempat, setiap waktu, dan setiap keadaan, setiap bangsa. Ya, ini yang disebut dengan ajarannya itu abadi sampai hari kiamat. Mau orang Arab, mau bukan orang Arab, orang Afrika, orang Asia, ya, cocok. Ajarannya itu abadi, cocok sampai hari kiamat. Ajaran atau ciri dominan dari ajaran Islam yang ketiga, karakteristik dari ajaran Islam yang ketiga, yaitu Islam itu ajarannya universal, menyeluruh, ditujukan kepada seluruh manusia. Seperti yang saya katakan tadi, lintas batas dia. Ya, lintas batas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Saba ayat 38 atau ayat 28. Dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini sangat terkenal sekali, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Dan ayat ini harus kita dudukkan maknanya baik-baik. Bukan berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat, bukan berarti kita tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita tidak boleh memerintahkan kepada kebaikan atau melarang akan kemungkaran. Bukan berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat lil alamin, rahmat untuk alam semesta, tidak boleh kita menyatakan Islam agama yang paling benar. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti pula kalau seandainya kita mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat untuk alam semesta, kita tidak boleh menyatakan selain Islam adalah kafir, selain Islam adalah ajaran sesat. Bukan berarti seperti itu. Makna yang benar dari ayat ini adalah tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, yaitu apabila alam semesta mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi kenyamanan, ketenteraman, kasih sayang. Oleh sebab inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti aku. Coba perhatikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsiri ayat ini, dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Beliau mengatakan, "Man tabi'ahu kana lahu rahmatun fid dunya wal akhirah, wa man lam yatba'hu 'ufiya mimma kana yubtala bihi sa'irul umam minal khasafi wal qadhaf." Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Adapun yang tidak mengikuti beliau, maka dia akan diselamatkan dari apa-apa yang telah diberikan sebagai musibah kepada orang umat-umat terdahulu, berupa longsornya tanah, dimasukkan ke dalam tanah karena mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dihujani dengan hujan batu. Coba perhatikan di sini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahwasanya maksud dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta, yaitu maksudnya seluruhnya harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Seluruh alam semesta harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau satu-satunya yang benar. Dan siapa yang tidak mengikuti beliau ketika beliau sudah diutus menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Umat-umat tersebut, ya, tetap berdosa, tetapi mereka akan diselamatkan. Dari apa? Dari siksa Allah. Tidak seperti umat-umat sebelumnya, ya. Dari siksa Allah, tidak seperti umat-umat sebelumnya yang mana mereka itu disiksa seperti kaum Nabi Nuh, ya, kaum yang diutus kepadanya Nabi Lut, kaum yang diutus kepadanya Nabi Musa, kaum yang diutus kepadanya Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan yang lain-lainnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mereka disiksa dengan siksa yang merata sehingga hancur generasi mereka. dari awalnya sampai akhirnya. Nah, siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diselamatkan dari ini tadi, tetapi tidak selamat di akhirat. Nah, kenapa? Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, tidak akan pernah ada lagi ya musibah yang merata seperti umat-umat terdahulunya. Ini termasuk kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Kenapa kita berbicara sampai sepanjang ini? Kita berbicara sampai sepanjang ini ingin menyatakan bahwasanya salah satu karakteristik ajaran Islam adalah Islam itu rahmah, Islam itu universal. Ajarannya mencakup seluruh jin dan manusia. Makanya ayat pertama kali di dalam Al-Qur'an yang berupa perintah, ya, ayat pertama kali dalam Al-Qur'an yang berupa perintah, perintahnya kepada manusia. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa. Kalau sudah kita pahami ini, maka karena Islam itu sempurna seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk salah satu ciri dominan syariat Islam adalah kesempurnaan, maka Islam tidak ketinggalan mengajarkan bagaimana kita hidup sehat. Ya, hidup sehat. Dan sudah kita sebutkan hidup sehat adalah nikmat yang besar, agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hidup sehat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tema ini? Maksud tema ini adalah orang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sehat hidupnya. Nah, permasalahannya sekarang para pendengar sekalian, apa itu sunnah? Ini yang akan kita bahas dulu. Apa maksud sunnah di sini, Ustaz? Apakah maksudnya sholat sunnah, ya, atau sedekah sunnah, atau amalan sunnah? Kalau para pendengar sekalian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka ketika kita mendengar kata sunnah, maka yang ada dalam pikiran kita adalah sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Ya, kaum muslim itu paham sekali itu amalan sunnah. Kalau amalan wajib, katanya apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Nah, para pendengar sekalian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendudukkan kata sunnah dulu ini. Sunnah, kalau kita pelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata as-sunnah dalam Al-Qur'an mempunyai empat arti. Mempunyai empat arti. Arti yang pertama yaitu seluruh apa yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah as-sunnah. Ajaran apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah artinya as-sunnah. Contoh misalkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika ada tiga orang dari sahabat lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendatangi rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mereka ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam rumah. Setelah diberitahukan oleh para istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhunna, maka ka'annahum taqaluha, maka mereka menganggap amalan ibadah mereka ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kok ibadah kita tidak seperti beliau? Maka yang satu berkata, aku akan sholat malam, setiap malam tidak pernah tidur. Yang dua berkata, maka aku akan berpuasa setiap siang, tidak pernah berbuka. Yang ketiga berkata, aku akan menjauhi perempuan, tidak mau menikah, karena sebagian ada yang terganggu. Kalau seandainya dia mempunyai istri, anak, maka dia tidak bisa konsen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar ini, kabar tersebut sampai ke telinga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada tiga orang yang mempunyai inisiatif mengerjakan ibadah puasa selalu setiap hari, ibadah sholat malam selalu setiap malam, dan tidak akan mau menikah dengan wanita. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau langsung bertanya kepada sahabat yang berinisiatif tadi. Benarkah kalian mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketahuilah kalian, sesungguhnya demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling khusyuk di antara kalian. Ya, paling bertakwa dan paling khusyuk di antara kalian. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku berpuasa dan aku berbuka. Asumu wa uftir. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sholat malam dan aku tidur. Ya, aku sholat malam dan juga aku tidur. Dan aku menikahi wanita. Ini bantahan untuk orang yang ketiga. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Nah, sunnah di sini artinya adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ajaran-ajaran beliau. Kata beliau, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan takut kepada Allah di antara kalian seluruhnya. Lakinni asumu wa uftir. Ini ajarannya. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku sholat dan aku tidur. Tidak seperti yang dua tadi. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Sunnah di sini artinya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sunnah artinya adalah hadis, sinonim dengan hadis, yaitu hadis biasa digandengkan dengan kitabullah, ya, biasa digandengkan dengan kitabullah, kitab Allah dan hadis Nabi, kan seperti itu biasanya. Makanya coba perhatikan hadis riwayat Imam Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in'tasabtum bihi fala tadhillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kalian yang jika kalian berpegang padanya maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis. Nah, jadi makna sunnah di sini adalah hadis. Makna sunnah yang ketiga, sunnah bermakna sebuah kata yang merupakan kebalikan dari bid'ah. Sunnah adalah sebuah kata yang merupakan kebalikan dari bid'ah. Coba perhatikan, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid." Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku dari kalian akan benar melihat perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah yang diberikan petunjuk dan baik-baik. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam perkara agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru disebut dengan perbuatan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Coba di sini lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara sunnahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Kebalikannya adalah bid'ah. Maka arti yang ketiga dari kata sunnah adalah sunnah sebuah kata yang merupakan kebalikan dari arti bid'ah. Nih, ya. Arti yang keempat dari kata sunnah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, orang-orang biasanya mengenal sunnah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Ini sebenarnya bukan definisi, ya, para pendengar sekalian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi dia adalah sebuah nilai dari definisi. Jadi sunnah itu akan bernilai begini, akan bernilai apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itu sunnah. Nilainya sunnah seperti itu. Adapun definisinya tidak seperti itu. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab usul fikih, ya, definisi sunnah yang bernilai apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mengapa, definisinya adalah sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya yang tidak diwajibkan. Nah gitu ya, yang tidak diwajibkan. Arti tidak diwajibkan, tidak ditekankan untuk mengerjakan perintah tersebut. Nah, maka bernilai apa kalau dikerjakan? Mendapatkan pahala, dan tidak kalau ditinggalkan tidak mengapa. Nah ini para ikhwah sekalian, makanya para ulama fikih mengatakan huwa ma ja'al amru bihi ala sabilil istihbab la ala sabilil ijab. Dia adalah sebuah perkara yang datang perintahnya hanya sebagai bentuk anjuran, tidak sebagai bentuk kewajiban. Karena perintah itu ada yang berupa wajib, ada yang berupa anjuran saja. Contoh daripada ini, misalkan kalau orang ingin sholat, dan ini termasuk daripada kesehatan ya, kalau orang ingin sholat, setiap sholat jika dia mampu maka dia membersihkan mulutnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka memakai siwak setiap kali salat. Setiap ingin sholat, membersihkan mulutnya. Baik siwak, dimaksudkan siwak dengan kayu arok. Kalau di sini disebut dengan kayu arok, ya, yang terkenal siwak dengan bahasa Arab itu, atau dia membersihkan mulutnya dengan apa? Dengan sikat gigi dan pasta gigi. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Taib, sekarang kita akan masuk kepada hidup sehat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui para pendengar sekalian, kaedah umum dalam syariat Islam. Setiap perintah dalam syariat Islam pasti ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Kebalikannya, setiap pelarangan dalam syariat Islam pasti ada keburukannya di dunia dan di akhirat. Mungkin para pendengar sekalian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diklasifikasikan perintah apa saja. Misalkan perintah kita tulis di dalam satu buku, perintah yang Allah perintahkan. Ya, kemudian larangan apa saja yang kita dilarang untuk mengerjakannya, yang Allah larang untuk kita mengerjakannya, tulis dalam satu buku. Pasti yang namanya perintah ada manfaatnya, kebaikannya di dunia sebelum di akhirat. Begitu juga larangan, atau sebaliknya larangan, pasti ada keburukannya di dunia sebelum di akhirat. Tapi para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, oleh sebab itulah jika kita mengerjakan sunnah yang merupakan tadi perintah di dalam syariat Islam, mengerjakan sunnah, maka kita akan mendapatkannya, mendapatkan manfaatnya, kebaikannya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya yaitu hidup kita akan sehat dengan mengerjakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu kedokteran terkenal namanya sebuah prinsip, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Artinya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan itu diterapkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya akan sebutkan sekarang beberapa hal yang merupakan bentuk pencegahan. Dan sepertinya kita akan berhenti pada ini saja. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Coba perhatikan sekarang. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Bersuci adalah bagian dari keimanan. Kalau kita bersuci dalam agama Islam, bersuci dari hadas besar, kita mandi besar, ya, mandi junub, mandi dari haid, ya. Kalau kita bersuci dari hadas kecil, maka kita berwudu. Semuanya itu adalah setengah dari keimanan. Nah, ini menunjukkan kenapa seseorang kadang sakit. Salah satu penyebabnya setelah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah tidak menjaga kebersihan. Ya. Makanya dalam ilmu kedokteran dikenal apa? Kebersihan pangkal kesehatan. Nah, ini karena saya kenapa membahas ini, karena dari kecil cita-citanya sebenarnya pengen jadi dokter, tapi malah berubah alurannya. Alhamdulillah, ya. Mungkin ini yang terbaik bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga coba perhatikan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, hadisnya hasan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhihi al-ajsad, tahharakumullah. Fa innahu laysa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi la yanqalibu sa'atan minal lail illa qala Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata zahiran." Artinya, sucikanlah badan-badan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian. Jadi kalau sebelum mandi, sebelum tidur kita berwudu. Ya, kalau seandainya habis berhubungan badan, maka dianjurkan untuk mandi. Baru setelah itu tidur. Itu pun dianjurkan, tidak wajib ya. Saya teringat ada seorang teman di kantor saya ini, orang Filipin yang baru masuk dalam agama Islam. Lelaki. Kemudian dia pulang ke Filipin, istrinya masih dalam keadaan beragama ahli kitab, Nasrani. Ya. Kemudian berhubunganlah dia dengan istrinya, dan termasuk anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berhubungan badan, ya, maka dia mandi. Istrinya berkata, "Kenapa kamu mandi? Apakah kamu menganggap saya sekarang ini adalah seorang yang najis penuh dengan kotoran sehingga kamu mandi setelah berhubungan dengan saya?" Enggak, tetapi ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Sucikanlah jasad-jasad ini, badan-badan ini. Semoga Allah mensucikan kalian. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba di malam hari dalam keadaan suci. Nih, perhatikan. Hamba yang dalam keadaan suci sebelum tidurnya, melainkan ada seorang malaikat yang bermalam bersamanya di selimutnya. Tidaklah dia memindahkan badannya pada suatu waktu di malam hari, melainkan malaikat tersebut akan berkata, "Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahiran." Wahai Allah, ampuni hamba engkau ini, sesungguhnya dia tidur malam ini dalam keadaan suci. Subhanallah. Ini yang saya sebutkan tadi di awal, kaidah umum dalam syariat Islam. Setiap perintah pasti ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Buktinya hadis ini. Dan hadisnya hasan, para pendengar sekalian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, perintahnya apa? Tidur dalam keadaan suci. Baik kalau seandainya dia berhadas besar, dia mandi dulu. Kalau seandainya dia berhadas kecil, dia berwudu dalam keadaan suci. Ya. Apa yang akan dia dapatkan? Kesucian di dunia. Manfaatnya di dunia apa? Kesucian badan, kebersihan badan, kesehatan. Di akhirat apa? Satu, Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan dia dari kotoran-kotoran. Yang kedua, malaikat akan mendoakan dia. Dan ini untuk kebutuhan di kehidupan akhirat. Setiap perintah apa saja di dalam syariat Islam pasti ada kebaikannya di dunia dan akhirat. Taib, ini pencegahan lebih baik dari pengobatan, ya, dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua, mandi, termasuk menjaga kebersihan. Dan ini termasuk sikap pencegahan yang merupakan lebih baik dari pengobatan. Mandi. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Bukhari dan juga Imam Ibnu Hibban, haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila kulla sab'ati ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jismahu aw qala jasadahu. Wajib atau berhak atas setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari. Satu hari di dalamnya dia membasuh kepalanya atau badannya. Ya, ini para pendengar sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini bukan berarti memerintahkan kita untuk mandi 7 hari sekali, enggak. Tetapi hadis ini memerintahkan kita maksimal, ya, atau minimal tepatnya, minimal, ya, paling minim sekali orang itu mandi 7 hari sekali, jangan lebih dari itu. Kalau seandainya dia mandinya malas mandi, misalkan di daerah yang dingin sekali dia malas mandi, maka ya dia harus mandi 1 hari di dalam seminggu. Nah, mungkin bisa mandinya hari Jumat, ya. Ini para pendengar sekalian. Dan mandi, orang kalau mandi terjaga kesehatannya. Kenapa? Karena dia bersih. Kenapa ada sakit? Setelah takdir Allah tentunya. Yang kedua adalah karena tidak bersih. Ya, ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk metode pencegahan lebih baik daripada pengobatan di dalam agama Islam, Islam memerintahkan untuk menghilangkan kotoran, bakteri, dan kuman dengan cara memotong kuku, menghabiskan bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan, berkhitan, menipiskan kumis. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun minal fitrah al-istihdad. 5 daripada fitrah. Fitrah itu maksudnya adalah memang manusia bentuknya seperti itu. Ya, difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiat asalnya manusia seperti itu. Al-istihdad yaitu menghabiskan bulu kemaluan. Jangan dipelihara. Ya, dihabiskan bulu kemaluannya. Dan ini umum laki-laki ataupun perempuan. Bahkan sebagian ulama diantaranya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dianjurkan untuk setiap minggu. Dan batasan maksimalnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, 40 hari. Tetapi ini saya belum mendapatkan dalilnya. Yang jelas termasuk daripada fitrah manusia adalah menghabiskan bulu kemaluan. Kemudian yang kedua, berkhitan. Khitan di dalam ilmu kesehatan sudah terbukti bahwasanya khitan sangat bermanfaat untuk kesehatan kemaluan. Berapa banyak orang yang mempunyai penyakit pada kemaluannya, baik lelaki ataupun perempuan, gara-gara dia tidak berkhitan. Karena orang, misalkan lelaki, ketika dia tidak berkhitan, maka bekas-bekas dari, mohon maaf, air kencingnya tersebut akan tersisa pada ujung dari kemaluannya. Yang mana ujung dari kemaluan, kalau dia seorang muslim, syariat Islam mengajarkan agar berkhitan, terbuka ujung dari kemaluannya. Kalau dia tidak berkhitan, maka akan tersisa dan numpuk di situ. Dan kita ketahui bahwasanya di samping air kencing itu najis, dia juga kotor. banyak bakteri, banyak penyakit di dalamnya. Makanya orang kalau seandainya tidak bisa kencing, maka datang penyakit. Nah, air kencing tersebut yang masih tersisa di ujung-ujung kemaluan lelaki, ini akan menimbulkan penyakit. Ini sudah terbukti secara kedokteran, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya perempuan juga. Saya pernah baca tetapi artikelnya pakai bahasa Arab pada waktu itu, tentang manfaat khitan bagi perempuan dan bahayanya perempuan yang tidak berkhitan. Manfaat khitan bagi perempuan diantaranya biar lebih cantik, lebih cerah wajahnya, kemudian terlepas dari bahaya-bahaya kanker rahim, ya. Banyak sekali manfaat khitan bagi perempuan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang hukum khitan bagi perempuan, tetapi yang jelas itu adalah disunnahkan dalam sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti sunnah apa? Syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qassus syarib, menipiskan kumis. Nah, menipiskan kumis ini ada dua macam. Ada yang cara menipiskannya adalah dengan menggunting kumis tersebut sehingga sisa mungkin beberapa senti saja, seluruh kumisnya digunting. Ada yang itu cara yang pertama ya. Ada yang membiarkannya panjang, ya, tetapi tidak dia potong atau dia tipiskan dengan cara yang sampai ke bibir dia gunting, ya, dia tipiskan. Jangan sampai kumis yang tebal tersebut sampai menutup bibir. Nah, ini seperti ini menipiskan kumis. Jangan seperti orang yang memanjangkan kumis sampai melewati bibir kalau lagi minum susu, makan soto, makan bakso, nempel semua, kotor. Akhirnya banyak terjadi penyakit mulut. Nah, subhanallah, ya, pencegahan lebih baik dari pengobatan, ya. Ini para pendengar sekalian. Kemudian yang keempat, yaitu naftul ibd, mencabut bulu ketiak. Mencabut di sini bisa dengan cara mencabut atau bisa dengan cara dikerik, ya. Kenapa? Karena salah satu sumber penyakit dan bau badan adalah burket. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mempunyai bau badan? Karena dipelihara bulu ketiaknya. Sehingga banyak kuman-kuman di sana yang akhirnya menimbulkan aroma yang tidak sedap. Terutama ini perhatikan bagi suami, ya, ketika tidur di samping istrinya dan sebaliknya istrinya di samping suaminya. Saya beberapa waktu yang lalu memberikan sebuah kajian dengan judul 10 nasihat seorang ibu untuk anak perempuannya. Di antara nasihat tersebut, ya, untuk anak perempuannya sebelum malam pertama. Di antara nasihat tersebut, nasihat ibu ini yang bernama Umamah bintul Harith dan anak perempuannya bernama Ummu Iyas. Salah satu nasihat tersebut adalah at-tafaqqudu limawadhi'i ainai ainihi wa anfihi fala taqa'u ainuhu minki ala qabihin wala yashummu minki illa athyabarihin. Wahai anak perempuanku sayang, hati-hati terhadap mata dan hidung suamimu. Jangan sampai matanya melihat darimu sesuatu yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jangan sampai hidung suamimu mencium darimu bau busuk. Nih, perhatikan bekal bagi para ibu-ibu, bagi para gadis, bagi para ibu-ibu yang sudah menikah meskipun lama, tetap saja harus memperhatikan keadaan penampilan dirinya. Jangan cuma penampilan ketika malam pertama. Malam pertama dandan habis-habisan, hampir perfect. Kalau seandainya ada bidadari turun mungkin kalah lagi sama dia. Ya, tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hilang penampilan tersebut. Hilang penampilan wanita yang sangat cantik tersebut, bak Miss Universe tersebut, hilang. Kenapa? Karena sudah bosan dengan suaminya. Ini salah ya para pendengar sekalian. Harus tambah tua, tambah berpenampilan. Kenapa para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah hak suami. Jangan sampai mata suami melihat dari istri sesuatu yang buruk pada diri istri. Jangan sampai hidung suami mencium bau busuk dari diri istrinya. Maka perhatikan ya, bulu ketiaknya jangan sampai dipelihara. Kok suka memelihara bulu ketiak? Ya, dihabiskan bulu ketiaknya. Kemudian yang kelima, taklimul adhafir, yaitu apa? Memotong kuku. Jangan dibiarkan kuku itu panjang. Kenapa? Karena sumber penyakit. Kalau kukunya panjang, maka semuanya akan nempel di kuku. Padahal kita makan dengan kuku, kita mengambil makanan dengan kuku, kita membuat minuman, membuat makanan dengan tangan yang di sana ada kukunya, bisa-bisa nempel, nanti sakit. Nah, ini termasuk daripada ajaran Rasulullah SAW yang merupakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Yang keempat, yaitu Islam mengajarkan agar mencegah penyakit sebelum datangnya, dan lebih baik daripada pengobatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, terutama ketika apa? Bangun dari tidur. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan." فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana. Kalau di sana cuma ada ember, tidak ada bak, maka jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam ember tersebut. Kalau ada bak, jangan langsung tangannya masuk ke dalam bak tersebut. Ya, sampai dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui tangannya tadi itu tadi malam di mana. Apakah di depan, apakah di belakang, apakah di perut dia, apakah di belakang dia, apakah di kepala dia. Kalau seandainya dia punya pasangan, tangannya itu kemana, tidak diketahui. Karena dia tidur. Nah, ini salah satu syariat, salah satu ajaran Islam yang mengajarkan agar mencegah penyakit sebelum datangnya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan, adalah mencuci tangan, terutama sebelum tidur. Hadis yang lain yang menunjukkan akan hal ini yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainayhi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatratil ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Perhatikan baik-baik para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba yang beriman seorang hamba, mu'afan bukan beriman, seorang hamba yang mukmin, yang muslim, berwudu, ya, atau hamba yang mukmin berwudu, lalu dia basuh wajahnya, keluar dari wajahnya setiap dosa yang dia melihat dengan kedua matanya, beserta dengan air yang dia pakai berwudu tadi, atau beserta akhir titikan dari air wudunya tersebut. Subhanallah. Ini juga sebagaimana yang saya sebutkan tadi, syariat Islam jika dia sebuah perintah pasti ada manfaat, baik di dunia ataupun di akhirat. Pasti ada kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Di antaranya ini, berwudu sudah diampuni dosanya, manfaat untuk di akhirat, dan juga bersih. Ya. Manfaat untuk di dunia. Lalu jika dia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan yang pernah dia kerjakan dengan kedua tangannya bersamaan dengan air tersebut, atau bersamaan dengan akhir dari titikan air tersebut. Ini juga syariat Islam, jika dia sebuah perintah maka mendatangkan manfaat kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka setiap kesalahan yang dia berjalan dengan kedua kakinya akan keluar bersertaan dengan air, atau beserta dengan akhir titikan air tersebut. Ya, sampai dia keluar bersih dari dosa-dosa. Subhanallah. Hadis ini banyak faedahnya para pendengar. Yang pertama, jagalah wudu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min." Tidak ada yang selalu menjaga akan wudu kecuali orang yang beriman, ya, kecuali orang yang beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Taib, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yaitu orang yang berwudu, dia kalau ingin wudunya dengan kualitas yang tinggi, maka perhatikan keutamaan berwudu. Berwudu tadi keutamaannya apa? Menghapuskan dosa. Dosa-dosa yang dikerjakan oleh sekitar wajahnya, dari hidung, mulut, kemudian muka, mata, ya, akan dihapuskan dengan wudu. Dosa-dosa yang dikerjakan dengan kedua tangannya, maka akan dihapuskan dengan wudu. Dosa-dosa yang dikerjakan dengan kedua kakinya akan dihapuskan dengan wudu. Ini semua memotivasi kita untuk berwudu dengan sempurna agar mendapatkan ampunan akibat dosa, akibat wudu yang sempurna yang kita kerjakan. Di samping itu pula, dia akan mendatangkan manfaat dunia, yaitu bersih. Dan beberapa penelitian mengatakan bahwasanya orang tidak akan terkena penyakit flu, termasuk di dalamnya flu burung, flu babi. Kenapa? Karena seorang muslim dia berwudu dengan baik dan benar, dan itu sensus membuktikan bahwasanya yang paling sedikit terkena penyakit flu di dunia yang menyebar pada waktu itu, flu burung ya, yaitu apa? Karena mereka berwudu. Dan mereka ketika berwudu, mereka melakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya, mengeluarkan kuman-kuman yang ada di hidung dia. Ini subhanallah, ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saya sebutkan tadi, salah satu ciri dominan ajaran Islam, ajaran Allah adalah sempurna. tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Sempurna. Sempurna untuk kehidupan dunia dan sempurna untuk kehidupan akhirat. Sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam masalah keyakinan, akidah, atau ibadah, atau muamalah, ataupun tingkah laku sehari-hari. Kemudian, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, pencegahan lebih baik dari pengobatan. Perhatikan baik-baik, salah satu sumber penyakit adalah perut. Jika perutnya bermasalah, maka seluruhnya akan kena. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Hasbul adami luqaymatun yuqinna sulbahu fa in ghalabatil adamiya nafsuhu fa thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linnafas." Artinya, tidak ada sebuah tempat yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perut. Perut sumber penyakit. Kalau seandainya perutnya bermasalah, maka kepalanya akan sakit, badannya akan panas, kemudian jantungnya mungkin bermasalah. Perut sumber penyakit. Ya. Tidak ada sesuatu tempat yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perut. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap, yang dengan suapan tersebut dia menegakkan punggungnya. Karena kalau orang lapar kan pasti nunduk terus. Nah, kalau orang makan beberapa suap cukup, maka dia akan tegak punggungnya. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan anak Adam tersebut, maka Nabi Muhammad SAW memberikan metode kalau lagi makan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Jangan tiga pertiganya untuk makan. Minumnya nggak bisa, apalagi nafasnya. Jalan sedikit udah ngos-ngosan. Jalan dari kantor sampai rumahnya cuma 7 menit, sampai di rumah ngos-ngosan. Kenapa? Karena perutnya penuh. 3/3 semuanya untuk makanan. Ini metode yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Subhanallah. Ya. Ini di bawah ini saya akan sebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatur pola makan dan minum. Tata cara makan dan minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya akan bermanfaat, mendatangkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatanaffasu fis syarabi thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bernafas di dalam minuman 3 kali. Maksudnya bernafas dalam minuman artinya yatanaffasu kharijal ina. Beliau membagi minuman itu menjadi 3 bagian. Jadi minum seteguk, kemudian beliau bernafas di luar gelas. Seteguk lagi untuk ketegukan kedua, bernafas lagi. Untuk tegukan ketiga, bernafas lagi. Tidak seperti orang yang mencontoh onta. Minum guduk guduk guduk guduk guduk, 1 botol habis. Itu onta namanya. Ya. Ini enggak benar ya para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Onta kan seperti itu dia. mak minum banyak gitu, berjam-jam dia minum, nanti setelah itu berhari-hari dia gak minum. Nah, kita muslim gak seperti itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita minum maka kita bagi air minum yang di dalam gelas tersebut menjadi 3 atau 2, jangan sekaligus ya, apalagi minumnya nanti dari satu botol kuruk berdiri pulang. Nah, ini salah ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pola dan tata cara makan dan minum yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa awil qirba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko atau mulut tempat air minum yang berasal dari kulit, yang disebut dalam bahasa Arab al-qirba. Kenapa para pendengar sekalian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dilarang seorang muslim minum dari mulut teko? Karena dahulu al-qirba contohnya, dahulu tempat minum itu berasal dari apa? Kulit. Yang mana kita tidak mengetahui isi apa yang ada di dalam al-qirbah ini. Kalau seandainya kita diamkan al-qirbah ini, tempat minum dari kulit tersebut, kemudian kita minum dari mulut al-qirbah ini secara langsung, maka kita tidak tahu binatang apa yang masuk ya, kemudian kotoran apa yang masuk. Nah, kita tidak tahu. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Termasuk di dalamnya minuman-minuman yang mungkin berkaleng dan tidak kelihatan apa yang ada di dalamnya. Nah, bisa dipraktekkan hadis ini ya. Misalkan minuman-minuman bersoda, kan tidak kelihatan di dalamnya apa yang ada di dalam minuman ini, maka dituang dulu ke gelas, kita bisa melihat isinya apa. Jangan langsung diminum, karena ditakutkan masuk ke dalamnya kotoran atau apapun. Nah, itu salah satu faedahnya. Dan ini termasuk daripada pencegahan sebelum datangnya penyakit. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kemudian, di dalam hadis yang lain, termasuk pola dan tata cara makan dan minum Rasulullah SAW, di riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha anin nafkhi fi syarab. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang untuk meniup di minuman. Kalau lagi minum teh, lagi minum kopi, enak banget itu kopi di depan rumah ya, panas-panas, di sampingnya koran, kemudian ada gorengan, mendoan, tauisi. Ya, kemudian ada kopi panas, itu diseruput enak banget. Tapi jangan ditiup. Ya, tapi sayang. Sayang juga menyediakan waktu seperti ini mampu, tapi giliran baca Al-Qur'an enggak punya waktu katanya. Giliran menyediakan waktu untuk baca Qur'an mampu, tapi giliran baca Al-Qur'an, bukan Qur'an, Al-Qur'an, tidak mampu, tidak ada waktu katanya. Nah, ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi enggak boleh kalau kita lagi makan mie instan panas-panas atau makanan minuman yang panas-panas ditiup ya untuk biar cepat dingin, enggak boleh. Dan secara ilmu kedokteran juga itu terbukti ya, bahwasanya udara yang kita keluarkan dari mulut kita ini mengandung bakteri-bakteri dan kuman-kuman. Nah, ini para pendengar sekalian, ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW kapan? 14 abad yang lalu. Ya, makanya rugi yang tidak beriman kepada beliau di zaman sekarang, terutama di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi dan informasi seperti ini. Rugi, lebih besar nanti dosanya disiksa dia, dosanya di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah tersebarnya agama Islam dengan cepat dan mudahnya. Seseorang mengakses Islam ya sangat mudah. ingin dapatkan informasi tentang Islam sangat mudah. Sampai seperti yang kita kerjakan sekarang. Saya berada di Arab Saudi, Bapak Ibu berada di Australia. Sangat mudah untuk mengakses agama Islam, subhanallah. Ya. Dan itu akan menjadi pemberat bagi kita nanti pada hari kiamat. Kamu mudah-mudah ada alat, ada sarana untuk mendalami Islam, kau tidak mendalami. Yang didalami cuma status. Setiap hari baca status, enggak pernah baca koran. Subhanallah. Komentar sana, komentar sini. Handphonenya setiap hari kling kling. Cuma dapat status dan komentar dari orang lain. Kadang-kadang aneh juga di zaman sekarang ini, orang saking gemarnya melihat handphone dia, dia jalan di depan dia tiang listrik enggak lihat. Bapak ibu dia ngomong sama dia, dia sibuk dengan Twitter dan Facebook dia. Subhanallah. Itu durhaka tuh. Hati-hati. Ya para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini saya akan bacakan beberapa perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad tentang pola dan tata cara makan dan minum beliau. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa lam yakun min 'adatihi." "Wa lam yakun min 'adatihi sallallahu alaihi wasallam habsun nafsi 'ala naw'in wahidin min al-aghdhiyah." فَإِنَّهُ مُضِرٌ وَلَوْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَغْذِيَةِ بَلْ يَأْكُلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِأَكْلِهِ. Artinya, dan bukan termasuk daripada kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menahan diri pada satu makanan tertentu, karena itu adalah bahaya, meskipun itu makanan yang paling baik. Akan tetapi beliau memakan apa yang merupakan kebiasaan makanan orang kampungnya, yang dimakan oleh orang kampungnya. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan juga, qala Anas ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasul sallallahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau ingin, beliau makan, jika tidak, beliau tinggalkan tanpa harus mencela. Kemudian kata beliau, wa kana yuhibbul lahma wa ahabbahu ilaihi dhira' wa muqaddam asy-syah wa huwa akhaffu asra'u inhidaman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai makan daging. Dan yang paling beliau sukai adalah betis. Betis dari daging tersebut, ya. Karena kenapa? Karena dia ringan dan cepat pencernaannya. Subhanallah. Wa kana yuhibbul halwa wal asal wal lahma wal halwa wal asal min anfa'il aghdhiyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu menyukai yang manis dan madu. Dan daging yang manis kemudian madu, ini termasuk daripada makanan-makanan yang bergizi. Subhanallah. Kemudian beliau juga mengatakan, wa kana ya'kulu min kulli fakihati baladihi 'inda maji'iha wa huwa min asbabi hifdhis sihhah. Artinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa makan, senantiasa loh ya, makan dari setiap buah-buahan kampungnya. Ketika buah-buahan tersebut ada, ketika buah-buahan tersebut musim, baru-baru musim. Kenapa? Karena ini termasuk daripada menjaga kesehatan. Fa inna Allah subhanahu bi hikmatihi ja'ala fi kulli baladin minal faqihah ma yakunu min asbabi sihhati ahliha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menjadikan di setiap tempat, di setiap daerah, ada sebuah buahan yang mana buahan tersebut merupakan sebab kesehatan untuk penduduknya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam yang lain, wa kana yashrabul asal al-mumazzawaj al-mamjuz bil ma'il barid. Wa sahha anhu annahu naha an syurbi qa'iman. Artinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa minum madu dengan dicampur air yang dingin. Ya, air yang dingin. Kenapa? Karena madu itu kan menimbulkan kehangatan di dalam tubuh. Kemudian kalau dicampur dengan air dingin, maka itu akan steril nantinya. Ya, akan setara nantinya antara dingin dengan kehangatan tersebut. Dan telah sahih hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dengan berdiri. Kemudian yang lain, masih banyak tata cara pola makan yang lain, ya, di antaranya makan kurma dengan susu dan yang lain-lainnya masih banyak. Saya ingin membicarakan yang lain, di antaranya yaitu menyikat gigi termasuk mencegah sebelum datangnya penyakit. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, as-siwaku mathharatun lil fami wa maradhatun lirabb. Siwak, ya, itu mendatangkan kesucian, kebersihan untuk mulut dan keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya menutup tempat makanan minuman yang terisi. Ya, menutup tempat makanan dan minuman yang terisi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghattul ina wa awqus siqa wa aghliqu albab wa adfi'us siraj." Tutuplah tempat-tempat minum makanan dan tutuplah tempat-tempat minuman dan tutuplah pintu rumah dan matikanlah lampu-lampu rumah. Maksudnya ketika kita ingin istirahat, ketika kita ingin tidur. Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampah di sekitar rumah kita jangan dibiarkan di depan rumah, meletakkan sampah depan rumah, ya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Artinya apa? Hati-hati kalian terhadap al-la'inain. Dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, "Wa mal la'inan ya Rasulullah?" Apa dua perbuatan yang mendatangkan laknat tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim." Artinya apa? Orang yang makan orang yang buang hajat di jalan manusia ataupun di tempat-tempat pemberhentian mereka, tempat-tempat berteduh mereka. Jadi di halte buang air kencing, buang air besar, ini keliru, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya banyak penyakit. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im tsumma yaghtasilu minhu." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian pernah kencing di air yang menggenang, kemudian dia mandi di dalamnya. Ini termasuk tidak menjaga lingkungan. Ya, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dari Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru afniyatakum fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha." Artinya, sucikan atau bersihkan halaman pekarangan kalian. Sesungguhnya kaum Yahudi tidak membersihkan halaman pekarangannya, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW membersihkan halaman pekarangannya. Ya, jangan membiarkan sampah di halaman pekarangannya, akan mengganggu kaum muslim dan tidak menjaga kebersihan lingkungan yang mengakibatkan penyakit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung kepada pertanyaan yang sudah disampaikan, saya akan jawab dulu pertanyaan yang sesuai dengan materi. Kalau seandainya tidak, maka kita akan jawab yang sudah ditanyakan. Ya, mohon penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 3. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah saja seorang saja. Kemudian surat An-Nisa ayat 129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada kamu yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan baik-baik ya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya satu, seorang suami harus berlaku adil kepada istri-istrinya jika dia mempunyai istri lebih dari satu. Karena termasuk dosa bagi suami adalah tidak berlaku adil kepada suaminya, kepada istri-istrinya. Dan ancamannya dia nanti akan di akhirat akan datang dalam keadaan syikuhumail, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Badannya itu akan miring. Kenapa? Karena tidak adil kepada istri-istrinya. Ini pelajaran pertama dari ayat-ayat tadi. Pelajaran yang kedua dari ayat-ayat tadi adalah bahwa keadilan yang bisa dilaksanakan oleh seorang suami adalah pada hal yang zahir. Adapun pada hati, maka hati yang memiliki adalah Allah. Maksudnya apa? Seorang suami dia berusaha adil di dalam perkara-perkara yang lahir, pakaian, kemudian bergaul dengan istri, pembagian malam, ya, pembagian penggiliran, kemudian pemberian nafkah, ya. Ini hal-hal yang lahir, kemudian tempat tinggal, hal-hal yang lahir yang dia bisa secara lahiriah dia bisa adil. Adapun hati, maka tidak ada yang bisa memiliki hati tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati-hati tersebut sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma hadza qasmi fala talumni fima amlik." Hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Wahai Allah, inilah pembagianku terhadap istri-istriku yang aku sanggup untuk membaginya. Maka janganlah aku dicela terhadap sesuatu yang aku tidak sanggup untuk membaginya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang suami dalam hal lahiriah dia diwajibkan untuk adil terhadap istri-istrinya. Akan tetapi dalam hal batin, ya, dalam hal kecintaan, misalkan si suami lebih mencintai istri pertama daripada istri kedua, atau sebaliknya lebih mencintai istri kedua daripada istri pertama, maka ini permasalahan hati, tidak bisa dicela suami. Nah, itu maksud dari ayat-ayat ini, ya, berlaku adil di dalam perkara lahiriah. Adapun di dalam perkara tidak lahiriah, tidak berlaku dalam perkara hati, perasaan, maka dia tidak bisa menahan perasaan bahwasanya dia lebih mencintai istri yang kedua daripada istri yang pertama, misalkan, ya, seperti itu. Ini hadis-hadis. Ayat-ayat ini, surat An-Nisa ayat 3, surat An-Nisa ayat 129, sering digunakan oleh orang-orang yang fobi terhadap syariat Islam, terutama syariat poligami. ya, untuk menggagalkan syariat poligami ini. Padahal syariat poligami ini adalah syariat yang menciptakan mereka. Allah sebagai raja mereka, mereka itu, kita ini budak, budaknya Allah. Mau diapakan oleh Allah terserah. Dan itu termasuk daripada syarat la ilaha illallah. Ya, syarat daripada la ilaha illallah adalah al-inqiyad. Berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan seperti ini. Iya ya Allah, saya tunduk, saya taat, saya patuh. Itulah ilaha illallah. Makanya Allah mencela dengan habis-habisan orang yang mencela, yang membenci syariatnya saja, membenci. Ya, jangan menolak, membenci saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah." Fa'ahbatu a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari syariat. Maka akhirnya apa? Akibat membenci tersebut, maka hapus amalan mereka. Ingat ibu-ibu, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, membenci itu pekerjaan hati. Membenci saja dilarang, apalagi sampai demo. Ya. Demo untuk menggagalkan poligami, menggagalkan syariat Islam dengan berbagai macam dalih. Seorang muslim sebelum mencari dalih-dalih, dia mencari ayat suci Al-Quran, hadisnya apa, kemudian dia yakini sudah. Mau orang sedunia mengatakan seperti ini buruknya poligami, kasus poligami seperti ini, terserah Anda mau bicara apa. Saya muslim, saya lebih percaya Allah saya daripada eksperimen ente. Yang paling paham tentang manusia siapa? Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok paham tentang manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang paling paham tentang manusia. Itu yang pertama. Tadi bahwasanya syarat la ilaha illallah itu tunduk patuh orang yang mengucapkan la ilah. Dan sangat disayangkan yang demo-demo menolak syariat, bahkan saya pernah lihat CD menggugat syariat poligami. Na'udzubillah, pantasan banyak musibah. Syariat Allah digugat. A'udzubillah. Membenci saja terhapus amalannya, apalagi sampai menggugat. Menggugat itu kan lebih daripada sekadar hanya menolak. Menggugat itu artinya dia sangat sombong, berani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan, "Wahai Allah, ini syariatmu ini enggak cocok untuk kami." Na'udzubillah. Iya kan? Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terkecoh. Dan kalau seandainya nanti saya akan jelaskan insyaallah pada kesempatan yang lain akan dua ayat ini. Dua ayat ini malah sebenarnya adalah hujah pemberat bagi mereka yang tidak setuju, yang menolak, yang membenci, yang menggugat syariat poligami. Mereka tidak baca tafsir yang dikatakan oleh para sahabat Nabi tentang ayat ini. Mereka hanya membaca arti buku terjemah Al-Quran, dia bawa, dia terjemahkan, dia imajinasikan dengan akalnya. Itu kayak begitu disebut sebagai cendekiawan muslim. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ayat ini untuk agar kita tidak berpoligami, itu salah besar. Ayat tersebut tidak menunjukkan kepada seperti itu. Tapi ayat tersebut adalah menunjukkan bahwasanya seorang suami diwajibkan untuk adil. Dan kewajiban tersebut pada hal lahiriah. Tetapi tidak diwajibkan untuk adil pada hal batin, perasaan. Karena tidak mampu. Makanya Allah mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu walau harastum." Kamu tidak akan pernah bisa, wahai para suami, untuk berbuat adil meskipun kalian berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ada sisi yang dia tidak bisa berbuat adil di dalamnya. Di antaranya yaitu perasaan hati. Adapun sensus bahwasanya sekian orang yang berpoligami, sekian orang perceraian, sekian ini, kalau dalam bahasa Arab itu kalam fadhi, ya, omong kosong. Kalau dia berhadapan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berani dia ngomong seperti itu? Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya heran kadang-kadang ada manusia yang sangat congkak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah wafatkan dia dalam keadaan mencela agama Allah, menghina syariat Allah, apa yang terjadi? Su'ul khatimah. Ya hati-hati ya para pendengar sekalian. Taib, karena ada seorang kenalan kami, wanita seorang mu'alaf yang menikah dengan seorang muslim, wanita ini masih sangat minim pengetahuannya tentang Islam. Namun sekarang suami tersebut ingin menikah lagi dengan berdalih mengikuti sunnah. Suami ini mengatakan kepadanya bahwa di Islam tidak ada perlu izin dari istri pertama. Kemudian istri minta diceraikan karena tidak siap untuk dimadu. Namun suami juga berkata di Islam istri tidak boleh meminta cerai. Apa benar begitu? Bukankah kalau istri tidak bersedia dimadu maka justru akan menimbulkan kemudharatan sehingga penceraian adalah yang terbaik? Istri sekarang merasa terpojok, mohon penjelasannya. Maka jawabannya ya para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita lihat dari syariat Islam, maka tidak ada memang ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya seorang suami harus minta izin kepada istrinya dalam perkara kalau ingin kawin lagi, dan itu tidak akan mungkin diizinkan. Ya, salah satu hikmahnya tidak akan mungkin diizinkan. Ya, hanya sebagian istri saja yang dia benar-benar berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ya, sebagian dari mereka ada yang tidak sepaham dengan sejawatnya, yaitu para istri-istri yang lain, gara-gara kecemburuan. Nah, itu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam syariat Islam ayat atau hadis seorang suami jika ingin menikah lagi dia harus minta izin. Harus ya, minta izin, tidak ada. Tetapi merupakan adab dan maslahat kepentingan yang baik adalah dia mengatakan kepada istrinya. Kenapa? Karena nanti ketika dia menikah dengan istri yang kedua, yang ketiga, dia akan bagi giliran malamnya. Kalau tidak diberitahu bagaimana? Istri yang pertama akan bertanya, "Mas, hari Senin sampai Kamis kemana? Kok saya cuma ada di hari Jumat sampai Ahad di rumah? Senin sampai Kamis kemana?" Loh, kan dia harus memberitahu kepada istrinya. Maka pada waktu itu dia memberitahu kepada istrinya, ya. Nah, lebih baik lagi dia yang beritahu langsung agar istrinya yang pertama tidak kaget. Karena pernah ada, saya punya teman, ya, dia nikah lagi tanpa memberitahu istrinya. Kemudian yang memberitahu istrinya orang lain. Subhanallah. Yang beritahu istri ini orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Satu minggu, bukan minta cerai dia, satu minggu gak dimasakin oleh istri yang pertama. Coba kalau suami gak dimasakin oleh istri yang pertama gimana? Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, tidak ada dalam agama Islam minta izin. Kemudian seorang istri ketika dia ingin minta cerai dalam agama Islam boleh. Ya. Menggugat cerai suami dalam agama Islam boleh, disebut dalam hukum khala. Tapi dengan sebab-sebab yang sesuai dengan syariat. Di antaranya si suami dari postur tubuhnya termasuk yang tidak bisa diterima oleh istri. Misalkan ada penyakit, ya, terutama yang berkaitan dengan penyakit kemaluan atau penyakit yang berkaitan yang susah diterima oleh si istri. Atau yang lebih lagi yang berkaitan dengan perkara agama, akidahnya tidak benar, ibadahnya tidak benar, tingkah lakunya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka boleh si istri minta cerai. Ini disebut dengan khulu. Ya. Dan kenapa minta cerai? Kenapa menggugat cerai? Karena dalam Islam yang memiliki hak prerogatif cerai adalah suami. Ya, suamilah yang mencerai. Nah, kalau seandainya si istri ini meminta cerai, dengan sebab-sebab yang sesuai dengan syariat, maka dia berhak minta kepada pengadilan, ya, agar nanti pengadilan melihat apakah si suami ini pantas untuk dipaksa menceraikan istrinya. Nah, ini disebut dengan khulu. Ya, ingat sekali lagi, khulu itu kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab, nanti malah dia masuk ke dalam dosa besar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia di sini maksud saya adalah istri. Karena ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha rahiyatul jannah. Wanita mana saja yang minta talak kepada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Nah, adapun permasalahan yang seperti ini, ya. Kalau seandainya di madu dia langsung minta cerai, maka pikirkan dulu dengan baik dan matang. Ya, pikirkan dulu dengan baik dan matang. Kalau saya boleh beri saran, maka sebenarnya seorang istri yang apabila ada seorang suami ingin menikah lagi dengan resmi, dengan baik-baik cara Islam, dan dia memberitahukan kepada istrinya, ya, maka ini suami yang perlu diberikan apresiasi. Kenapa? Karena dia ingin kemaluannya terjaga, tidak diletakkan kecuali kepada yang halal. Kenapa kita harus minta cerai kepada suami yang benar-benar menjaga amanah seperti ini? Kecuali nantinya si suami tidak adil, ya, si suami tidak adil. Nah, ini baru kita proses, ya, apakah perlu dimintai cerai atau tidak. Tetapi baru mau dimadu kemudian minta cerai, maka ini perlu dipikirkan lagi dan beristikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya tapi tidak berhubungan dengan tema. Taib. Pertanyaan selanjutnya yaitu, tentang hukum safar bagi wanita. Ya. Tentang hukum safar bagi wanita. Yang saya ketahui, wanita itu diharamkan untuk bersafar. Jika safarnya tidak bersama mahram, tapi apakah ada, saya ulangi, tentang hukum safar bagi wanita. Yang saya ketahui, wanita diharamkan untuk bersafar jika safarnya tidak bersama mahram. Tapi apakah ada keringanan pada saat kondisi tertentu, misalnya wanita yang ingin melanjutkan studi di negara lain, yang berarti dia akan naik pesawat seorang diri. Apakah ada keringanan untuk itu? Jika memang dilarang dalam syariat, bagaimana jika wanita tersebut diantar oleh ayahnya sampai negara tujuan, kemudian ayahnya kembali lagi di negara asal? Apakah dia tetap boleh tinggal sendirian tanpa mahram di luar negeri? Ya. Ya, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kita harus pahami bahwasanya seorang muslimah sangat dijaga dalam agama Islam kesuciannya. Dan ini termasuk daripada kemuliaan ajaran Islam, yaitu menjaga kesucian wanita muslimah. Makanya di antara sarana-sarana yang disediakan oleh Islam untuk menjaga kesucian wanita adalah dengan melarang wanita muslimah bepergian sendirian kecuali dengan mahram. Dilarang wanita muslimah bepergian kecuali dengan mahram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahram." Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram. Ini tujuannya sebenarnya apa? Menjaga kesucian wanita muslimah. Itu tujuannya. Ya, dan saya sudah sebutkan beberapa kajian yang lalu, setelah keyakinan yang benar, sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita adalah kesuciannya. Ya, ini perlu dicatat, dijadikan sebuah keyakinan dalam diri. Setelah keyakinan yang benar, sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita adalah kesuciannya. Makanya Islam sangat menjaga hal itu. Nah, dalam kasus ini, seorang bagaimanapun dia, seorang wanita, mau kemana saja dia keluar rumah dalam rangka bepergian, bepergian loh ya, bukan berarti pergi misalkan ke warung sebelah, enggak, bepergian, maka dia harus bersama mahramnya. Itu nas dari Nabi Muhammad SAW, dan itu syariat Islam, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat, meskipun ada sebagian yang mengatakan kalau bersamanya wanita-wanita juga yang salihah, maka dia akan terjaga keamanannya. Maka pendapat ini lebih lemah, dan pendapat yang kuat adalah yang mengatakan seorang wanita kalau dalam bepergian harus ditemani oleh mahram untuk menjaga kesuciannya. Karena inilah, jika dia pergi studi ke luar negeri, keluar rumahnya, bersafar, maka harus ditemani oleh mahramnya. Ya, kalau seandainya tidak ditemani oleh mahramnya, lebih baik dia tidak studi. Kenapa? Karena studinya akan mendatangkan maksiat. Ini dalam rangka bepergian dulu. Adapun tinggal di sebuah negara yang tidak ada mahramnya, maka perhatikan ya, kalau seandainya ada mahram, maka ini yang sangat baik. Makanya negara Arab Saudi, jika mereka mengutus anak bangsanya ke luar negeri dan dia berkelamin perempuan, maka dia disamakan atau dibawakan keluarganya. Jadi keluarganya menetap di daerah tersebut. Misalkan studi kemana, ya, maka keluarganya juga ada yang ikut dan dibiayai oleh negara. Nah, ini salah satu penjagaan akan hal ini, ya, penjagaan akan kesucian akan hal ini. Jadi kalau seandainya seorang wanita ingin studi di luar negeri, di luar rumahnya dalam rangka bepergian, dan dia ditinggal di situ, maka dia yang sangat baik adalah dengan mahramnya. Kalau tidak ada, nah, ini beda dengan bepergian tadi. Kalau bepergian harus dengan mahram. Kalau tidak ada, maka kalau dia berada di sebuah lingkungan yang terjaga, asrama misalkan, dan tidak ada yang masuk kecuali dengan izin, tidak ada yang masuk kecuali yang perempuan, dan orang tuanya sudah benar-benar recheck tentang kondisi di asrama tersebut, dinyatakan aman ya, dan bagus keamanannya, maka insya Allah tidak mengapa tinggal di situ. Tetapi sekali lagi, sangat baik adalah dengan mahramnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain kira-kira? Ya, katanya disudahin saja. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaannya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi, manusia biasa. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.